dan tidak ada yang lain. Fa innahu taratan ya'khudhu 'ala jihati yamini. Karena terkadang dia akan berjalan di sebelah kanan, wa taratan 'ala shimali, terkadang di sebelah kiri, wa taratan amamahu wa taratan yarji'u khalfah, terkadang ke depan, terkadang kembali ke belakang. Fa ayyu sabilin yaslukuha min hadhihi wajada asy-syaitana 'alayha rasdan lah. Kata Imam Ibnul Qayyim, jalan manapun yang Anda tempuh wahai manusia, tetap aja ada syaitan yang selalu mengintai. Anda mau melangkah ke depan, ada syaitan yang mengintai. Mundur ke belakang, ada syaitan yang mengintai. Kanan ada syaitan, kiri ada syaitan. Fa in salakaha fi ta'atin wajadahu 'alayha yuthabbituhu 'anha wa yaqta'uhu. Kalau dia menempuh jalan ketaatan di sebelah di kanannya atau di kiri atau ke depan atau ke belakang, maka dia akan selalu berusaha menghalanginya. Au yu'awwiquhu wa yubatti'uhu, atau mempersulitnya dan memperlambatnya. Wa in salakaha li ma'siyatin wajadahu 'alayha hamilan lahu wa khadiman wa mu'inan wa mumanniyan. Namun kalau dia menempuh perjalanan untuk berbuat maksiat, dia akan merasakan syaitan selalu mendorong dia, melayani dia, membantunya, dan selalu memberikan berbagai macam harapan dan angan-angan indah. Walau anfaqa lahul hubut ila asfalin ila asfala la'atahu min hunalik walau ittafaqa. Bahkan kalaupun seandainya dia sampai terjerumus dalam tempat yang paling hina pun, syaitan akan datang kepada dia. Itu bedanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, ketika orang berbuat amal beramal baik, syaitan akan selalu berusaha menghambat. Antum lihat bagaimana kadang-kadang di masyarakat kita ini, untuk rehab musola kecil aja harus ngenceleng di jalan. Giliran masyarakat situ anaknya walimahan nanggap musik artis 300 juta satu malam. Kemana itu harta 300 juta? Itu loh Pak, musola di RT-mu ngenceleng, gak malu. Harta yang gak berkah. Harta yang gak berkah, na'udzubillah. Dan memang begitulah syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau Anda menempuh suatu jalan kebaikan, syaitan akan berusaha menghalangi, menghantui Anda dengan berbagai macam kekhawatiran. Tetapi kalau Anda menempuh jalan maksiat, syaitan akan selalu membesarkan hati Anda. Syaitan akan selalu membuat Anda tergiur, memberikan berbagai macam harapan dan angan-angan hampa. Wa mimma yashhadu li sihhati aqwali salaf qawluhu ta'ala وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Dan juga termasuk yang menunjukkan benarnya ucapan para salaf ini adalah firman Allah Azza wa Jal, dan kami قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ, kami telah memberikan dan mendudukan kepada mereka قُرَنَاءَ, قَرِين. Fazayyanu lahum ma baina aydihim, lalu dia selalu menghiasi dari depan mereka dan dari belakang mereka berbagai macam kemungkaran. Fussilat ayat 28. Ketika Anda salat malas, merasakan malas salat, maka sadarlah bahwa di dalam hati Anda atau pada diri Anda ada salah satu cabang kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi Allah azza wa jalla mengatakan, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala." Di antara ciri orang munafik ketika berdiri menunaikan salat, salat tapi malas. Cepat sadar dan taubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Karena memang syaitan enggak akan mungkin melepaskanmu dan membiarkanmu. Kecuali kalau Anda kembali kepada jalan yang benar. Qala al-kalbi alzamnahum qurana'a minasy syayatin. Berkata Imam Al-Kalbi menafsirkan ayat ini, alzamnahu, kami memberikan kepada mereka pendamping qarin dari syayatin. Wa qala Muqatil, hayya'na lahum qurana'a minasy syayatin. La ilaha illallah. Kapan ada sedikit aja sebab syaitan bermain. Dia enggak mendapati sebab, dia akan terus menciptakan sebab. Karena memang dia adalah qarin kita. Wa qala Ibn Abbas, ma baina aydihim min amri ad-dunya wa ma khalfahum min amri al-akhirah. Wal ma'na zayyanu lahum ad-dunya hatta asaruha wa da'uhum ila at-takdzib bil akhirati wal i'rad anha. Maknanya syaitan terus memperindah dan menghiasi dunia di mata orang sehingga dunia seakan-akan segalanya. Dari sini ma'asyiral ikhwati wal akhwat, berfikirlah kita untuk kita bisa istiqamah di atas agama yang benar ini. Berfikirlah kita bahwa dunia hanyalah sementara dan kita akan tinggalkan. Dan berfikir pula kita, banyak orang mengatakan, kenapa Anda enggak sholat? Terbawa pergaulan, terbawa lingkungan, terbawa teman. Sekarang Anda berfikir, apakah teman Anda akan menghantarkan Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya? Apakah pergaulan Anda akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla? Semua itu adalah syayatin. Kenapa orang ini dulu rajin sholat, sekarang enggak sholat? Pergaulan, terbawa teman, lingkungan. Sadarlah bahwa lingkungan dan pergaulan dan teman-temanmu, mereka akan meninggalkanmu. Dan engkau akan meninggalkan mereka. Jangan selalu dihiasi oleh syaitan di muka Anda dunia ini, sehingga semua urusannya serba dunia, lupa dengan agama. Wazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Memang dunia serba menggiurkan, tetapi ambillah pelajaran dari umat-umat yang Allah Azza wa Jalla binasakan. Wa qala al-kalbi zayyanu lahum ma baina aydihim min amri al-akhirah annahu la jannatun wa la nar wa la ba'thun wa ma khalfahum min amri ad-dunya ma hum alayhi min ad-dalalati wa hadha ikhtiyarul qurra. Kalau orang mau menjalankan agama begitu susah rasanya, begitu sulit. Kalau orang mau berbuat bid'ah, berbuat maksiat, dipermudah oleh syaitan. Orang kadang-kadang mau ngaji, mau ta'lim. Kita dapati kadang-kadang sebagian masyarakat kita ini, dia tahu sunnah. Dia lewat radio, lewat televisi, kadang tahu dia. Apa yang dia pikirkan? Saya kalau ngaji seperti mereka takutnya meninggal dikubur kayak ngubur kucing. Enggak ada yang doain katanya. Siapa yang mengatakan enggak ada yang doain? Kalau Anda meninggal dalam keadaan muslim, Pak, muslim, Bu, jangan khawatir. Anda dikirimin doa setiap orang yang khutbah Jumat setiap hari Jumat. Coba aja kalau orang khutib Jumat pertama kali doa dibuka dengan apa? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mu'minin, kaum mu'minat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, apalagi yang kurang. Setiap Jumat Anda didoain ribuan khatib. Sudah gitu yang doain orang yang berilmu lagi. Kalau orang bodoh kan gak mungkin khutbah. Apalagi yang dikhawatirkan. Daripada mau cari orang yang doain cuma 7 malam tok. Itu pun doa juga gak jelas. Yang di belakang aminnya doang yang banter, padahal gak tahu doanya apa. Amin. Lo amin-amin, tahu gak siapa yang doainnya? Gak tahu. Lah kenapa ngomong amin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keras. Begitu masuk tengah doa udah gak jelas lagi doanya apa. Yang penting aminnya banter, amin. Terakhir Al-Fatihah. Orang yang ngaminkan kamu tahu gak ngamin-ngaminin doanya apa sih tadi? Gak tahu. Lo kenapa kamu aminin doa yang kamu gak tahu? Ya modal husnudzon doang katanya. Itu contohnya. Tanya kepada tuan rumah, kamu didoain apa? Orang tuamu yang sudah meninggal selama ini didoain apa? Gak tahu pak. Mending didoain ketika khutbah Jumat. Jelas doanya. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Didoain, kurang apa lagi? Di dalam sholat kamu dikirimin doa, khawatir banget sih? Di dalam sholat kamu dikirimin doa, apalagi yang mengkhawatirkan? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kamu soleh enggak? Orang tuamu soleh enggak meninggalnya? Soleh insyaAllah, sudah jangan khawatir. Enggak ada yang doain, kata siapa enggak ada yang doain. Di dalam salat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada saya dan berikan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jangan mau dihambat syaitan untuk mengetahui kebenaran, untuk menjalankan kebenaran hanya karena iming-iming seperti itu. Takut nanti enggak ada yang doain, khawatir meninggal enggak ada yang doain. Siapa yang mengatakan enggak ada yang doain? Setiap khatib Jumat mendoakan kamu. Setiap orang salat mendoakan kamu. Apalagi yang kurang. Syaitan memang ketika orang mau baik selalu dipersulit. Begitu susah kadang. Keliling dari makam ke makam. Nyewa bis. Ngapain keliling? Cari syafaat. Syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Capek banget mau cari syafaat. Baca itu riwayatnya, baca itu hadisnya. Mau mendapatkan syafaat Rasul susah apa gampang? Gampang. Setelah selesai mendengarkan azan baca apa? Hah? Allahumma rabb hadhihi da'wat at-tammatil qa'imat, sampai selesai kata Rasulullah apa? Hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Siapa yang membaca doa itu setiap selesai mendengarkan azan, maka dia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat gratis tis. Cari syafa'atku susah amat gitu loh, harus nabung duit dulu. Ibadah itu gampang, jangan dipersulit. Baca doa setelah selesai azan, dengarkan azan, baca doa itu. Kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafa'atku kelak pada hari kiamat. Apalagi yang mau dipersulit. Saya sudah tahu sebenarnya, cuman takut kalau mau ikut taklim nanti dikubur kayak ngubur kucing. Enggak ada yang doain. Jangan khawatir. Didoain sama khutabah khatib Jumat. Udah bismillah ayo ngaji. Ya udah kalau gitu mau ngaji alhamdulillah plong. Jangan mau. Nah itu memang setan. Ini anak muda kita ini, anak muda maupun anak tua kita ini Seringnya begitu. Mau masuk majelis ta'lim, baca iklan ta'lim, baca iklan daurah, baca iklan muhadarah. Mau hadir, aduh gak enak, gak punya teman. Nanti masuk masjid pada ngelirik saya semua, gak enak. Saya ingin hadir, cuman gak ada teman. Itu kalau mau madu, kalau mau menghadiri majelis ta'lim. Tapi kalau ada konser musik, gampang nanti cari teman di sana. Gak ada teman, gampang nanti cari teman di sana. Gandeng teman di sana. Setan memang. Apa kata para ulama, kata Ibn Abbas, kata Bujahid, bahwa yang namanya syaitan, ketika Anda mau berbuat baik, yuthabbit. Dia akan selalu berusaha untuk menghalangi, mempersulit, mempersusah. Dia akan terus berusaha menghalangi Anda. Tapi ketika Anda mau berbuat jahat, akan dipermudah, akan difasilitasi oleh dia. Astaghfirullahaladzim. Dan memang begitulah syaitan. Orang kalau mau rusak itu gampang kok. Tapi kalau mau baik itu susah. Kemudian kata beliau, faqala Ibnu Zaid, zayyanu lahum ma madha min khubthi a'malihim wa ma yastaqbiluna minha wal ma'na ala hadha zayyanu lahum ma amiluhu falam yatubu min wa ma ya'zimuna alayhi fala yanwuna tarkah. Ini juga diantara kaidu syaitan, di antara makar syaitan adalah selalu mengingatkan kepada kita perbuatan-perbuatan hitam masa lampau kita dan diperindah. Ada dua ini. Terkadang dia mengingatkan kepada kita masa lalu kita, terus setelah itu bukannya nyesal, bukannya ini, malah tapi bagus juga kok. Akhirnya gak taubat dia, malah tertawa. Ada lagi yang kedua, dihasut dengan amalan-amalan buruknya yang masa lampau, sehingga dia selalu dihantui dengan patah semangat dan was-was. Ada yang seperti itu. Ingat ya ikhwan, barakallahu fikum. Yang namanya pengaruh syaitan, itu bisa jadi bukan hanya berpengaruh kepada hati Anda, tetapi bisa aja berpengaruh kepada fisik. Dari raut wajah, terlihat orang ini kalau selalu diserang dengan penyakit was-was. Gak pernah ceria, murung aja. Ada orang sholat, ada orang mandi sampai 2 jam. Mandi 2 jam. Saya tanya, apa yang kamu kerjakan di kamar mandi 2 jam? Kayak anak kecil, Ustaz. Gosok tangan, telapak tangan digosok. Nanti setelah itu badan. Nanti selesai semua kembali lagi. Kayaknya ini tadi belum digosok. La ilaha illallah. Setan coba. Kenapa? Dia merasa barakallahu fikum bahwa dirinya ini kotor. Dan harus dibersihkan dengan cara seperti itu. 2 jam di kamar mandi, coba kalau 2 jam baca Quran, dapat pahala enggak itu? Pahala luar biasa. 2 jam mainan game, enggak bosan-bosan. Baca Quran baru 5 menit sudah ngantuk. Itu kebiasaan. Bisa kuat itu mata kalau mainan game. Pengantar tidur, game. Sambil nunggu istri nyiapin makanan, game. Ini game. Al-Quran, baru megang Al-Quran, sudah ngantuk. Memang begitu syaitan. Kalau Anda berbuat baik, selalu dibuat Anda itu malas. Gak ada gairah, gak ada selera. Tapi kalau sudah mau berbuat yang mungkar, atau paling tidak yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, semangat betah luar biasa. Ciptakan hari-hari kita dengan hari-hari Al-Quran. Al-Quranul Karim, jadikan sebagai zikir harian kita. Bisa saja syaitan berpengaruh dan berefek kepada fisik Anda. Terlihat murung terus. Terlihat gak ceria. Dan pada akhirnya bisa juga dalam wujud, pada akhirnya dia bisa berhalusinasi. Karena godaan syaitan. Dia bisa saja berhalusinasi. Ada orang katanya sih sudah tobat dari LDII, katanya mantan. Bertamu di rumah, ngobrol-ngobrol sampai masuk waktu salat zuhur. Dengar azan, "Mas, ini sudah masuk waktu salat zuhur, Mas. Kita salat aja dulu." "Aduh, Pak Ustaz, mohon maaf. Ini pakaian yang saya pakai ini najis semua." "Kok bisa najis semua? Gimana ceritanya, Pak?" "Gimana kalau saya pinjamin pakaian, ada sarung, ada baju koko?" "Aduh, mohon maaf Ustaz. Anu, nanti di rumah aja biar pakaiannya tak sucikan dulu." "Gimana sih, katanya ini mantan sudah tobat kok masih kayak gini." "Terus saya penasaran, gimana ceritanya kok bisa bajumu, celanamu kena najis semua?" "Ini Pak Ustaz, tadi sebelum kesini saya nyeboin anak. Anak saya ee, jadi saya ceboin ya. Ini celana baju ya kena najis semua." "Loh, sampean nyeboin anak ditaruh di kepala baru ceboin? Ini kan waswas satu syaitan luar biasa berarti. Orang nyeboin anak paling-paling biasanya di mana? Dijepit di antara kedua kaki anaknya biar enggak jatuh diceboin. Kalaupun kepercik juga yang percik airnya bukan kotorannya. Kalaupun kotoran kan kelihatan ada bendanya. Masya Allah, kok bisa nyeboin anak perasaan najisnya, bajunya, badannya, celananya najis semua?" Saya langsung mikir, sampai nyeboin anak taruh di kepala baru ceboin. Tapi coba lihat syaitan bagaimana mempermainkan manusia sampai seperti itu. Nyeboin anak aja semua pakaiannya najis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki najis semua badannya. La haula wa la quwata illa billah. Sampai seperti itu. Ini bedanya apa dengan kaumnya Nabi Lut? Apa kaumnya Nabi Lut? Mereka melakukan homoseksual. Kebiasaan mereka. Laki gak ada selera kepada perempuan. Laki hanya selera kepada laki. Giliran dinasehati, didakwai oleh Nabi Lut, mereka mengatakan, "Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun." Usir itu Nabi Lut dari negeri kalian. Sok suci mereka itu. Naam. Mereka yang najis menganggap orang lain sok suci. Astaghfirullahaladzim. Itu contoh sampai seperti itu orang syaitan kadang mempermainkan akal orang. Kok bisa nyeboin anaknya perasaan dia najis semuanya? Astaghfirullahaladzim. Akhirnya apa nanti ujung-ujungnya? Makanya kadang-kadang kita lihat ada ibu-ibu atau kadang ada bapak-bapak. Itu kalau musafir mesti ada pakaian khusus untuk sholat. Nanti kalau mau sholat itu dilepas semua pakaian yang di badan, ganti itu semua. Semua pada hakikatnya waswas satu syaitan. Kenapa dilepas? Najis? Enggak sih, cuman meragukan. Kalau cuman meragukan, kenapa kamu lepas? Biar lebih yakin. Bukan lebih yakin, kamu takluk dengan syaitan. Bukan seperti itu caranya melawan syaitan. Naam. Hati-hati. Terkadang bisa aja berefek pada fisik kita, pada pembawaan. Sehingga orang bisa aja berhalusinasi. Dengan akibat godaan syaitan. Qala faqauluhu faqaulu aduullah ta'ala. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim. Maka ucapan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian aku akan datangi mereka dari depan dan dari belakang mereka. Yatanawalud dunya wal akhirah, mencakup urusan dunia dan akhirat. Wa qawluhu an aymanihim wa an syama'ilihim. Fa in malakal hasanati an fa inna malakal hasanati anil yamin anil yamin yastahissu sahibahu ala fi'lil khair. Fayatiyahu syaitan min hadihil jihat yuthabbituhu an. Wa inna malakas sayyiati anishimal. Yanhahu anha. Fayatiyahu syaitan min tilkal jihati. Yuharriduhu alaiha. Wahada yufassilu ma ajmalahu fi qawlih. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Makanya ketika orang di dalam sholat merasa diganggu syaitan, ketika di dalam tidur merasa diganggu syaitan, apa anjuran Rasulullah, tuntunan Rasulullah apa ya ikhwan? Tuntunannya apa? Meniup ke sebelah kiri. Karena memang setan ini sebelah kiri itu. Meniup, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi hati-hati kalau ada orang di sampingnya, nanti dengar dia, dibalas sama dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pula pada saat tidur. Nah ini perhatikan, ketika setan mengganggu Anda di dalam sholat, mengganggu kita di dalam sholat, ta'awud. Kenapa setan ketika mengganggu kita dalam pakaian, dalam hal-hal yang, kenapa kita gak ta'abud kok malah kita turuti? Perasaan pakaian saya najis, dilepas semua. Di dalam sholat kalau setan ganggu kita, ta'abud kita. Dalam tidur juga begitu. Tapi kenapa di luar kita harus menuruti syaitan? Lawan, jangan dikasih peluang. Memang dia kerjaannya seperti itu. Paling tidak dia berhasil membuat kita hidup selalu dalam keraguan, hidup dalam selalu dalam was-was. Dan paling banyak hal-hal yang seperti ini adalah dalam ucapan dalam pembahasan Al-Imam Ibnul Jauzi, talbis iblis. Bagaimana iblis, bagaimana syaitan mempengaruhi dan menyesatkan umat manusia. Wa qala ta'ala iyad'una min dunihi illa inasan wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia sudah dilaknat oleh Allah, bukannya taubat. Malah dia mengatakan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan andil, saya akan ambil bagian dari hamba-hambamu ini ya Allah. Wala udhillannahum, saya akan sesatkan mereka. Ala umanniyannahum, saya akan bisikkan kepada mereka angan-angan yang manis yang indah. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka. Fala yubattikunna adhanal an'am, sehingga mereka melubangi telinga-telinga hewan sebagai sesembahan untuk selain Allah. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan perintahkan mereka sampai bisa berhasil merubah ciptaan Allah. Lihat itu anak-anak gaul. Tahu enggak gaul itu dalam bahasa Arab? Gaul itu setan. Makanya kalau katakan anak gaul, anak setan, benar juga. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la gaul. Tidak ada itu yang namanya gaul. Keyakinan jahiliyah ada setan khusus mengganggu dan menyesatkan orang di jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la gaula. Enggak ada gaula. Itu adalah cuman setan, keyakinan kalian aja, was-was kalian aja. La gaula. Kemudian dipakai dalam bahasa kita anak gaul. Anak setan. Ya memang tampannya aja tampan setan. Dipoles rambutnya, dikasih warna-warni. Muka diwarna hitam, ditato itu semuanya, celana sobek-sobek, telinga ada antingnya, hidung ada antingnya, bibir ada antingnya, gayanya niru orang barat tapi hidung plesok. Gak bisa ditiru, Pak. Niru seperti itu dia. Ujung-ujungnya ada mobil berhenti ngemis, astagfirullahaladzim. Kalau kita mikir kadang mana orang tuanya anak-anak seperti ini? Kok bisa orang tuanya gak merasa kehilangan anak? Kok bisa orang tuanya gak malu anaknya seperti ini? La haula wa la quwata illa billah. Kata Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Mereka merubah ciptaan Allah. Bagi mereka itu indah sekali. Telinga lubangnya kayak biji jengkol itu. Oh, dilubangin. Begitu mau tobat, malu dia diapain nih telinga. Anak baru umur 17 tahun. Dibawa orang tuanya ke rumah. Ustaz ini katanya mau tobat, ya Allah. Anak gini tobatnya gimana? Orang lihat telinganya aja udah kelihatan preman. Baru 17 tahun telinganya ini. Lubangnya udah kayak biji jengkol itu. Kamu apain tuh telingamu bisa kayak gitu, Mas? Ini Pak Ustadz dikasih apa gitu terus bilang gitu. Ya Allah. Telinga rapi kayak gini, indah, bagus gini, dilobangin segede gitu. Astagfirullahaladzim, manusia, manusia. Memang itu sudah kerjaan syaitan. Apa kata syaitan? Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Gigi rapi-rapi, bagus, dikasih kawat, dikantung pakai kawat itu. Begitu ketawa giginya kayak ada jembatannya orang. Apa sih keuntungannya? Memang itu sudah kerjaan syaitan. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Saya akan terus memperdaya mereka supaya mereka selalu tidak ridha dengan apa yang Allah ciptakan. Supaya dirubah itu ciptaan Allah. Hidung dioperasi. Operasi plastik. Gak ribah dengan ciptaan Allah. Memandang tubuhnya gak ribah. Maka sadarlah wahai manusia. Dan ini dalam surat An-Nisa ayat 117 bahwa ketika syaitan tidak berhasil memperdaya anda dengan kesyirikan, tidak berhasil memperdaya anda dengan kemunafikan, dengan berbagai macam keperbuatan mungkar, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Aku akan sibukkan mereka, aku akan perintahkan mereka supaya mereka bisa merubah itu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada mereka. Astaghfirullahaladzim. Sehingga berbagai macam upaya. Fala amur wa la amurannahum. Fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah. Faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, maka dia telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Syaitan selalu memberikan janji manis dan angan-angan manis untuk mereka, dan tidak ada lain janji syaitan kecuali tipuan belaka. Yang namanya orang menyesal setelah terpedaya oleh syaitan. Jangan sampai kita seperti itu. Berfikirlah sebelum berbuat. Udah masuk isya ya? Hah? Biasanya berangga kalau azan dulu baru lanjut dikit gitu biar selesai. Iya. Azan dulu ya. Azan dulu baru kita lanjut, habis itu kita ambil waktu salat sunnah aja nanti. Kalau mau afdal azan dulu. Bye. Baik, kita lanjutkan. Qala Dhahhak. Dhahhak bin siapa ya, ikhwan? Dhahhak ibn Muzahim. Wallahu alam. Secara bahasa Dhahhak itu artinya orang yang murah senyum. Dhahika ya Dhahhaku, tertawa. Kalau Dhahhak artinya orang yang suka senyum. Sebutkan dalam riwayat, dalam biografi beliau, bahwa dikatakan Dhahhak keluar karena dia tinggal di dalam kandungan ibunya 2 tahun. Keluar giginya udah penuh. 2 tahun dalam kandungan, lahir dalam kondisi giginya udah penuh, sehingga dinamakan Dhahhak. Karena senyum giginya udah penuh, kelihatan. Itu salah satu apa namanya, maklum karena zaman dahulu belum ada, belum enggak mengenal operasi, sehingga mereka sudah alami aja. Beliau mengatakan mafruban ay ma'luman, ma'lum. Qala az-Zajjaj ay nasiban iftaradtuhu ala nafsi. Qala al-Farra ya'ni ma ju'ila lahu alayhi as-sabil min an-nas fa huwa kal-mafrud. Artinya syaitan memang sudah diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil bagian dari hamba-hambanya. Sudah, memang sudah ada bagiannya dia. Makanya sering kita mengatakan ini orang kesetanan. Tidak ada orang mengatakan ini setan keorangan. Kenapa? Memang nasnya sudah begitu. Al-Quran sudah berbicara, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ai ma'luma. Ya Allah, saya akan mengambil bagianku yang ma'lum untuk saya dari hamba-hambamu ini. Sudah ada bagiannya dia. Sesaleh apapun sudah ada bagian setan dia. Subhanallah. Tetap aja selalu syaitan menggoda dia. Qultu haqiqatul fardhi huwa at-taqdir wal ma'na anna man ittaba asy-syaitan. Aku berkata, kata Imam Ibnul Qayyim, hakikat daripada al-fard adalah at-taqdir, dan maknanya bahwa orang yang mengikuti syaitan wa ata'ahu dan mentaatinya, fa huwa min nasibihi al-mafrud wa hadhihi al-maqsum, maka berarti dia itu adalah termasuk bagian syaitan yang telah dibagikan untuk dirinya. فَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ عَدُوَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ مَفْرُوضِهِ. Setiap orang yang taat kepada musuh Allah, maka dia adalah telah memberikan bagian syaitan pada dirinya, dari dirinya. فَالنَّاسُ قِسْمَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ وَمَفْرُوضُهُ وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَحِزْبُهُ وَخَاصَّتُهُ. Maka dengan demikian berarti manusia ini ada 2 bagian syaitan. Yang kedua adalah wali Allah dan kelompok Allah dan orang-orang khusus Allah Azza wa Jal. Naam, itu manusia. Ada manusia yang memang bagian setan. Ada manusia yang memang dia adalah wali Allah. Wa qawluhu wala udhillannahum ay'anil haq. Perhatikan juga sumpahnya, 2 sumpah. Lam dan nunu taukid. Aku akan berusaha menyesatkan mereka dari al-haq. Wala umanniyannahum, qala Ibn Abbas, yuridu ta'wiqat taubati wa ta'akhiraha. Aku akan membisikkan mereka supaya mereka selalu menunda-nunda taubat. Ketika terbesit pikiran taubat nanti, kan masih muda. Apa prinsipnya anak, sebagian anak muda sekarang, puaskan masa mudamu. sayangnya bukan memuaskannya dengan ketaatan, dipuaskannya dengan maksiat, dipuaskannya dengan internet, dipuaskannya dengan gambar porno di dalam HP-nya. Enggak taunya belum sempat taubat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di tengah jalan, wal iyadzu billah. Dalam keadaan enggak pernah sholat. Ingat, ajal tidak ditentukan kapan Anda akan meninggal. Tetapi yang jelas ajal sudah ditetapkan, artinya enggak bakal meleset. Naam, perhitungan waktu apakah Anda nanti meninggal setelah tua atau enggak, Allah Azza wa Jalla yang tahu. Wa qala al-kalbi umanniyuhum umanniyannahum annahu umannihim annahu la jannatun wala narun wala ba'ath. Wa qala az-zajjaj ajma' lahum ma'a al-idlali an uhimahum annahum yanaluna ma'a dhalika haddahum min al-akhirah. Astaghfirullahal azim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Kata az-zajjaj maknanya, saya akan sesatkan mereka, tapi dari sisi lain juga saya akan buat mereka merasa aman dan nyaman. Mereka bakal masuk surga. Ada apa enggak ini? Ada. Enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah, enggak pernah taubat, kerjanya maksiat, baru meninggal, belum dikubur. Sudah diumumkan di koran, telah kembali ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Kok enak sekali ya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ini tafsir Az-Zajjaj. Artinya saya akan kumpulkan dua sifat ini pada mereka. Saya akan sesatkan mereka, tapi nanti dari sisi lain juga saya akan buat mereka merasa aman, nyaman. Seakan-akan mereka ahlul jannah. Ya itu tadi contohnya. Enggak pernah sholat, kerjanya maksiat, giliran diadab oleh Allah Azza wa Jalla, saya lagi diuji oleh Allah. Ujian apa adab, Mas? Enggak pernah sekolah mintanya ujian. Kejar paket atau apa? Itu bukan ujian, Mas, adab dan peringatan. Taubat cepat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Anda mau ujian enggak pernah sekolah? Taubat itu adalah peringatan dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Taubat sebelum turun azab yang lebih besar. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan sesatkan mereka, tapi dari sisi lain saya akan buat mereka merasa aman dan nyaman, seakan-akan mereka lah ahlul jannah. Makanya kadang-kadang kita ketawa sendiri itu kayak gitu. Orang Islam mau masuk surga harus doain dulu 7 hari 7 malam. Ini kubur aja belum, sudah diumumkan telah kembali ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Luar biasa. Kok bisa sampai seperti itu orang? Kemudian terakhir kata beliau, wa qila wala la umanniyannahum rukubal ahwa'id da'iyati ila al-isyan wal bid'ah. Wa qila umanniyuhum tulal baqa umanniyihim tulal baqa'i min fi na'imid dunya. فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة قوله ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام البت القطع فليبتكن آذان الأنعام. Saya akan perintahkan mereka untuk melubangi telinga-telinga hewan. وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عن جميع المفسرين, yaitu memotong telinga hewan untuk dipersembahkan kepada berhala sebagai tanda bahwa hewan ini adalah untuk persembahan, dipotong telinganya atau ditato atau yang sejenisnya. Kalau zaman sekarang untuk persembahan apa biasanya? Kepala kerbau atau kalau enggak kepala sapi, dikasih bedak, dilipstikin, dipaisin, pokoknya dipercantik itu kepala kerbau, diiring ke laut, katanya persembahan, sedekah laut. Ada aja, subhanallah. Apa yang dimaukan dibalik ritual-ritual ini semua? Sedekah laut, sedekah itu kepada fuqara wal masakin. Tolak bala Setelah tolak bala, bala turun. Wal'iyadzu billah. Memang itu sudah gayanya syaitan. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Ini masih mending. Zaman sekarang bukan hanya sekedar melobangi telinganya. Hewannya kadang-kadang disiksa untuk persembahan supaya hujan turun. Dipukuli, disiksa, ditikam sampai mati itu. Kok sampai seperti itu syaitan mempermainkan manusia? Mikir gak sih kita ini kadang-kadang subhanallah. Wa min hahuna kariha jumhuru ahli al-ilm tathqiba udhunis at-tifli lil-hilaq. Dari ayat ini atau berdasarkan ayat ini kata Imam Ibnul Qayyim, jumhur ulama menganggap makruh melubangi telinga bayi untuk anting. Naam. Wa rakhasa ba'dhum fi dhalika lil untha. Namun sebagian ulama memperbolehkan kalau memang itu adalah anak perempuan. Duna dzakar, kalau laki-laki jangan, perempuan aja. Li hajatiha ila al-hilyah. Kenapa? Karena anak perempuan butuh perhiasan. Dan perhiasannya diantaranya di telinga. Antingnya di telinga itu masih waras. Tapi kalau anting di hidung, itu sudah enggak waras. Wahtajju bi haditsi Ummi Zara. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Zara. Wa fihi unasa min huliyyi udhunayya. Di dalam hadis Ummu Zara, Rasulullah mengatakan mereka adalah wanita-wanita yang sangat indah anting mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, kuntulaki ka abi zar'in li ummi zar'in. Saya adalah ibarat Ummu Zara' kepada Abu Zara' di hadapan Ummu Zara'. Naam, hadis ini dalam sahih. Kumpul 11 orang wanita. Dan memang itu tabiatnya perempuan, biasanya kalau udah kumpul nyeritain suaminya masing-masing. Kamu sih mending suamimu bisnisnya lancar. Saya ya Allah, suamiku kembang kempis. Pulang-pulang kadang-kadang bukannya bawa duit, bawa air mata. Sabarlah mbak, katanya. Ya namanya nasib orang lain-lain. Yang satu lagi ya, saya sih mendinglah suami saya. Ini hadis Ummu Zara. Kumpul beberapa 11 orang wanita, semua menceritakan suami mereka masing-masing. Yang satu cerita suami saya begini, zaujin idza dakhala asida wa idza kharaja fahida. Saya suami saya kalau sudah masuk rumah jadi macan, kalau di luar rumah jadi kelinci. Artinya kalau sudah masuk rumah galaknya di dalam rumah luar biasa, tapi kalau di luar penakut. Yang lain lagi cerita suami saya begini, zauji idza akala fahida. Suami saya kalau makan habis semua makanan di dapur, wala yulijul kaffa li'alamal bassa, kalau tidur juga enggak pernah nyentuh, enggak pernah merabah tubuh saya, dinginlah, frigidlah pokoknya. Ceritain semua suaminya masing-masing. Ummu Zara yang lulus. Ummu Zara cerita, kalau saya suami saya orang yang baik. Dia orangnya begini, begini, begini disanjung suaminya. Suatu saat dia melihat wanita dan dia jatuh cinta dengan wanita tersebut. Dia pun menikahinya dan dia menceraikan saya dengan baik. Dia memberi nafkah kepada saya. Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah ibarat Abu Zara dan kamu adalah Ummu Zara-nya yang baik. Artinya kamu suami yang baik, kamu istri yang baik, saya juga suami yang baik insyaallah. Jadi seperti itu kalau mau jadi suami istri. Istri menceritakan kebaikan suami, suami menceritakan kebaikan istri. Jangan di mana ketemu cerita, Masya Allah istri saya jelek sekali. Jangan. Istrimu itu adalah cermin kamu sendiri. Kalau kamu cerita istrimu jelek, artinya kamu juga jelek. Al-khabithatu lil-khabithin wat-thayyibatu lit-thayyibin. Jodohnya orang masing-masing. Nanti istrimu juga cerita kejelekanmu di luar. Jangan. Tutupi aib masing-masing. Naam. Kata Rasulullah, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'. Wa nassa Ahmad rahimahullah dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal menaskan ala jawazi dhalika fi haqqil bint wa karahiyat wa karahatihi fi haqqis sabi. Dan al-Imam Ahmad memperbolehkannya kalau memang itu adalah anak perempuan dan menganggap makruh kalau anak laki-laki. Ingat istilah makruh dalam usul fikih jangan disamakan istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Istilah mutaakhirin yang namanya makruh itu apa ya ikhwan? Dikerjakan ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tak berdosa. Itu istilah makruh menurut mutaakhirin. Sehingga kenal pot jalan terus di mulut kan makruh katanya. Ini kenal potnya di mulut. Ngobrol terus ngomolnya apa kan makruh. Makruh sih makruh, tapi Rasulullah begitu enggak perbuatan beliau. Taruhlah sekarang menurut Anda makruh, apa itu artinya makruh? Eh? Dibenci. Paham bahasa Arab kan? Apa itu makruh? Dibenci. Naam. Kalau Anda dibenci artinya siapa yang membenci Anda? Allah dan Rasulnya. Berarti kalau Anda melakukan, Anda sama aja menantang Allah dan Rasulnya. Taubat, jangan banyak cari dalil. Makruh itu dalam istilah mutaqaddimin berbeda. Makruh itu pada hakikatnya menurut istilah mutaqaddimin adalah haram. Hanya saja ketika nas atau dalilnya itu tidak begitu mengena, tidak begitu nas ke sana, mereka kehati-hatiannya makruh, tapi pada intinya adalah haram. Itu mereka maksudnya. Naam. Makanya Al-Imam Ahmad, kok Al-Imam Ahmad mengatakan makruh ya melobangi telinga bayi laki-laki? Berarti kalau begitu saya lakukan boleh dong. Kan enggak dosa berarti, jangan. Itu namanya salah paham. Fahami perbedaan istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Mutaqaddimin kalau udah mengatakan makruh itu pada hakikatnya haram. Dan memang itu yang benar. Naam. Tapi kalau anak perempuan boleh dilubangi telinganya untuk anting. Dan itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla kalau seperti itu tadi, dilubangi seperti jengkol itu besarnya. Tapi kalau cuma sekedar anting, enggak merubah. Justru dia di situ adalah perhiasan wanita. Naam. Ini udah di antara faedah fikih di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil permasalahan ini, masalah khilaf melubangi telinga bayi. Yang rajih adalah boleh kalau dia adalah bayi perempuan, dan haram kalau dia adalah bayi laki-laki. Barakallahu fikum. Naam. Dan bukan termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, karena memang itu adalah kebutuhan wanita, dia perlu hiasan. Naam. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, sekilas pembahasan tentang masalah makaidus syaitan. Wa illa kalau kita mau bahas secara tuntas, antum lihat kitabnya tebal. Sampai satu tahun belum tentu selesai. Tetapi paling tidak kita dengan sedikit pembukaan kita bisa mawas diri, kita bisa waspada. Naam. Kita bisa barakallahu fikum menjadi orang yang selalu berhati-hati di dalam beribadah. Jadilah kita ini barakallahu fikum sebagai orang yang selalu sebagai pemain, dan jangan mau sebagai wasit aja, ngawasin orang aja. Kita selalu mawas diri. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu dari neraka. Jangan selalu menjaga orang lain, orang ini sesat, orang ini salah, orang ini hizbi, orang ini itu, jangan, jaga dirimu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah, dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah azza wajalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan liriklah dirimu, lihatlah dirimu, perhatikan pada dirimu apa amal yang engkau persiapkan untuk menghadap hari esokmu di hari kiamat nanti. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Wallah, demi Allah, "Lau kana lidzunubi raihatun ma dana minni ahad." Kalau seandainya perbuatan dosa itu menimbulkan bau yang enggak sedap, maka tidak akan ada satupun yang mendekat pada diri saya ini. Itu Imam Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana dengan kita, barakallahu fikum? Banyak-banyak koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Naam, jangan sampai kita terperangkap dalam perangkap syaitan dari sisi yang kita tidak rasakan. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.